Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul ardina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita ta'zimi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang mewakili Bapak Kapolres dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, yang mewakili Bapak Kapolsek bersama seluruh anggota Mapolsek Mejobo, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Temulus, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan ormas yang saya hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Kanthi ikhlas dherekaken acara dalu menika, kula panjenengan sami nyadong donga dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi kehidupan kita semakin hari semakin berkualitas, semakin kuat iman dan takwa kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari nerakanya, dan semakin dirindukan oleh syurganya. Kita mudah-mudahan semakin istiqomah dalam beribadah, sehingga hidup kita benar-benar menjadi hidup yang penuh barokah, kehidupan yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Memang hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae. Urip niki tambah suwe kudu tambah kathah ibadahe. Tambah suwe kudu tambah kathah amal solehe. Tambah suwe kudu tambah kathah sedulure. Tambah suwe kudu tambah kathah sedekahe. tambah suwe kudu tambah kathah ganjarane, tambah suwe kudu tambah bagus akhlake, tambah suwe kudu tambah luhur derajate, tambah suwe kudu tambah larang regane. Itu namanya hidup yang sukses, hidup yang barokah. Aja nganti urip niki tambah suwe, tambah rendah, tambah asor derajate. Ora mung dadi lurah kok mudun dadi RT. Aja nganti urip niki tambah suwe, tambah murah regane. Sedaya tendonya niki regane tambah suwe, tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah niku regane tambah suwe, tambah larang. Pakaian regane tambah suwe, tambah alat-alat elektronik niku lho, kipas angin, mesin cuci, kulkas, TV, regane tambah suwe ya tambah larang. Nanti tekan bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, regane tambah suwe ya tambah larang. Nah, kula ceramah nggih ngoten. Jadi wong nyunat regane tambah suwe tambah larang kok. Allah mengajarkan satu doa yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi auzilni muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin. Dukusi Allah pangeran kula, mugiya panjenengan panggenaken kula menika kapan mawon ten pundi mawon wonten posisi ingkang tansah panjenengan berkahi. Pancen urip niki sing paling nikmat nggih urip sing barokah. Keluarga ingkang paling bahagia niku nggih keluarga ingkang barokah. Jabatan sing paling sae niku nggih jabatan ingkang barokah. Profesi pendamelan ingkang paling sae nggih profesi pendamelan ingkang barokah. Rezeki ingkang paling nikmat niku nggih rezeki ingkang barokah. Duit sing paling nikmat membahagiakan niku nggih duit ingkang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah itu enggak harus banyak secara jumlah secara jumlah dan nominal, ngeten. Contohnya duit sing barokah niku mboten kudu kathah nominale, kathah jumlahe, mboten. Ning duit sing barokah niku duit sing kathah nilai kesaenanipun, kathah nilai kemanfaatipun. Kula wangsuli, duit yang barokah itu enggak harus banyak jumlahnya, enggak harus banyak totalnya, enggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kebaikannya, banyak kemanfaatannya. Dan tanda orang yang hidupnya barokah itu mesti atine ayem, uripe tentrem, senajan duite akeh. Jadi wong sing uripe barokah niku mesti atine ayem, uripe tentrem, senajan duite akeh. Lah duit akeh yen uripe mboten tentrem, keluargane mboten tentrem niku namine mboten barokah. Gadah duit akeh 50 juta, kathah napa mboten? Nek ukuranmu ya wis akeh. Gak ada duit kata 50 juta ning keluargane mboten tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, hobine mendem, anak perempuannya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu, suaminya ngetengi tanggane, istrinya wanita yang bermerek C, cerewet, cemburuan, curiganan, ceguk, ceriwis, centil, ceninilan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak, mangane akeh, turune betah, ngileran, ngoroan, ngentutan, nyelatunan. Duit 50 juta niku mboten wonten gunane yen keluarga mboten tentrem, nggih napa nggih? Cobi panjenengan milih pundi, gadah duit kathah banget 50 juta ning keluargane ora tentrem, karo gak ada duit namung 100 juta ning keluargane tentrem. Mila desa sing barokah, desa sing apik, ukuran apike desa mboten saking pembangunan fisike, bulurah. Desa apik niku mboten kok diukur saking pembangunan fisiknya. Setiap ada lomba desa mesti juara. Lingkungannya tertata rapi, infrastrukturnya serba bagus, fasilitasnya lengkap, gedung-gedungnya tinggi menjulang, mencakar mendung. Langit ya keduwuren kok. Masyarakatnya sugih-sugih, ekonominya di atas rata-rata, perumahan warganya bagus-bagus semua. Bukan itu, tapi ukuran apik desa niku gumantung wong-wong sing manggon ten lebete desa niku, masyarakat yang tinggal di desa itu. Meskipun pembangunannya biasa-biasa, fasilitas biasa, infrastruktur biasa, perekonomian warganya sederhana, perumahannya ya sederhana, lomba desa ya gak tahu juara. Tapi isine masyarakat semua apik-apik, guyub, rukun, tentrem, harmonis, doa ahli ibadah, sregep ngaji. Berakhlakul karimah, kaya masyarakat Temulus mriki. Bendol ndase dilemene. Ngeten iki sing pun wastani desa apik. Apik desa ngeten iki. Pemane sering gawe pengajian. Ambok pembangunan fisiknya luar biasa, fasilitas infrastruktur lengkap, masyarakatnya sugih-sugih omahe apik-apik. Tapi isine desa niku kathah tiyang sing maling, copet, ngerampok. Nah niku desa elek. Omah nggih ngoten, ukuran apike omah niku mboten saking bangunan fisike. Lah bangunnya miliaran, bahannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti masa impor kok Temulus. Terus perabotannya serba lux, VIP eksklusif, larang-larang regane, ruangannya wis AC kabeh nganti WC, toilet nyelempit-nyelempit niku AC. Nek ruanganmu kan dereng AC, tetes e AB angin brobos kuwi. Nek mboten niku ukuran apike omah. Ning apike omah niku diukur saking isine, tegese wong-wong sing manggen ten lebete omah niku. Omah sederhana. Bangunnya mboten telas kathah biayane, perabot-perabotane nggih murah-murah. Sedoyone sederhana, tapi isine keluarga sing rukun, harmonis, ahli ibadah, suami salih, istri salihah, anak-anak dzurriyatan thayyibah. Kuwi jenenge omah apik ngoten niku. Ngoten niku omah apik. Ambo omah iku mentereng, magrong-magrong, lampune nyentrong kendaraan kinclong-kinclong. Apik kaya omahe Demit. Neng isine keluarga sing congkrah, berantakan, anak-anaknya drop out sekolah, gak ono sing gelem ngaji. Suami istri tiap hari cekcok, berantem, gegeran gak rampung-rampung. Masa sing lanang nembe ndugi, sing wedok langsung nyangap, bedes teko. Sing lanang yo mau kalah, mau ketek gak kan cangkem. Anake krungu, bapakku tibake bedes. Ibuku ketek, berarti aku iki munyuk. Itu namanya bukan rumah tapi kebun binatang. Ha wong isine bedes kethek karo munyo. Klambi yo ngono. Klambi apik niku mboten diukur saking bandrole sing larang. Bahane kain sutra kualitas tinggi, merek ternama. Terus modelnya apik, keren, gentle, trendy, funky, senes. Klambi apik niku ukurane tiyang sing manggen ten lebete klambi niku lho. Sing nganggo ambok klambi niku bandrole luwarang sanget, 90 miliar. Klambi apa ya kowe? Tapi sing manggon jerone tegese sing nganggo niku wong wadon sing elek kelakuane, bejat morale, rusak akhlake, nakal. Cara jawine dukun apa namine ngoten niku gak mentolo ngunekke. Istilah Indonesianya saya juga gak ngerti, mohon maaf, tapi istilah agak ke Inggris-Inggrisannya saya tahu. Perempuan kayak gitu namanya the lonte and the begengge. Sungguh baju yang berbandrol 90 miliar tadi nilainya jadi murah karena yang make perempuan murahan. Betul? Sorry, saya omongannya kasar. Nyun pangapunten kula ngomongnya kasar. Jenengan yang pengen sing alus nggih ngundang kiai bangsa alus mon. Demit undangan. Umpami kok dilokke ceramah kok kasar banget. Mohon maaf, bagi saya kasar sih gak masalah. Yang penting kan laris. Nek laris karena kasing rungokke, berarti penyebaran ilmunya niku merata. Ngeceramah halus ning ora payu. Halus ceramah sing teko ming wong 10, sing 8 ngantuk, sing 2 turu. Saya siap resiko dibilang kasar, paling-paling resikone ora diundang melih tem mriki. Mboten napa-napa padus nggen liyane. Klambi niku lho bandrole murah, kaine titron sing semeter ming 600 rupiah. Jahitane arang-arang, wong sing dikin jahit dom karung. Warnane kontras ora pantes blas, mung dhuwur abang kok ngisor ijo kaya kapsul. Ning sing manggen jerone niku perempuan salihah yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, sregep ngaji kaya perempuan-perempuan temulus sini. Pret. Salihah ngono modele. Baju yang harganya murah dipakai oleh perempuan solihah, nilainya jadi mahal, betul? Ora beda omongan, omongan rak ngoten. Sami-sami omongane, seje sing ngomongke niku nilaine nggih seje. Omongannya bisa sama persis, kata-katane plek. Kalimat demi kalimat sama, tapi beda orang yang mengomongkannya, beda nilainya. Omongan kula niki nggih saged jenengan tiru, plek persis jenengan tiru omongan kula. Ning yen sing ngomong kene iku sampean, regane ya murah. Muga-muga sedaya barokah. Keluargane barokah. Omahe ya barokah. Tapi api omah senes saking bangunan fisike lho nggih mumpun kula emutke. Ambok bangunan fisike niku sae banget, apik bentuke. Sae modele megah mewah indah. Ning yen isine wedhus namine tetep kandang. Nggih napa nggih? Wonten omah apik mentereng isine kebo, namine napa? Kandang. Mulane ibu-ibu nyuwun pangapunten. Nek ana omah apik ngoten niku, jenengan ora usah iri. Lewat ae karo melengos, paling ya kandang. Ya biar agak terhibur lah hatimu. Soalnya pengen duwe ora kelakon. Nah, sebagus apapun bangunannya, semegah semewah apapun bangunannya, kalau yang di dalam itu orang-orang yang mentalnya kayak kambing, mentalnya kayak kerbau, namanya apa? Kandang. Senajan bangunan ki welek teko pring. Bolong-bolong ombo sedeng dibrosoti kirek. Tapi yang tinggal di dalam itu manusia. Itu namanya rumah. Betul? Coba sampean tirukan saya. Dijawab maksudnya disauti. Semegah apapun bentuk rumahnya, semewah apapun bangunan rumahnya, kalau dalam isinya kambing namanya? Sebagus apapun bentuk rumahnya, semegah semewah apapun bangunan rumahnya, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah? Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa namanya ya rumah sakit. Rumah kayak istana, tapi dalam di sini mak lampir nini pelet jerangkong gerandong jundul bolong, namanya rumah hantu. Walaupun rumah itu kecil jelek, manggone pinggir kali wis reot hampir rubuh, gentenge oke sing pecah, wayah hutan bocor kabeh. Tipene mboten namung RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Niki tipene dawa banget, RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sulit, sendeklu sulit, sendenan sesek sesekan selalu. Lho niki angel lho ngrangkai kata-kata ngeten niki. Lho ngrangkai kata-kata ngeten niki ora gampang, mulane larang. Dadi welek omahe ku welek, cilik nyang pinggir kali meh rubuh. Tapi isinya keluarga yang harmonis, yang rukun, guyub bahagia, ahli ibadah. Itulah yang dinamakan rumah tangga. Walaupun rumah itu sama sekali tidak ada tangganya. Maka sungguh jamaah sekalian, ini di berbagai kesempatan saya sampaikan. Karena untuk mempunyai stabilitas temperatur batin. Yang akhir-akhir ini masyarakat kita banyak yang oleng stabilitas temperatur batinnya. Sungguh. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Ngeten, banyak orang yang secara materi sukses tapi hatinya enggak bahagia. Dia jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, enggak terima berlimpah rejeki. berlimpah ruah sak posone sak syawale, tapi hatinya enggak bahagia. Bayangkan duwe mobil wolu tapi kena setruk. Kan yo ora iso nikmati mobil wolu kuwi to. Percuma duwe mobil wolu kena setruk, sing numpaki mobil yo supir-supire. Dheweke malah ditumpake kursi roda disurung no pinggire. Mobil wolu kok tumpakane gledekan. Ambek suarane. Maka hidup ini yang penting bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Percuma kan bisa mendapatkan tapi enggak bisa merasakan. Banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan, begitu jabatan dia dapatkan, enggak bisa merasakan itu jabatan. Kathah loh, kepingin jadi DPR, direwangi, bagi-bagi duit entek ratusan juta bahkan miliaran, pasang baliho di mana-mana, sampai baliho niku ditempel ke dipaku ning wit-witan, rela jadi penunggu pohon. Dincepke nang pinggir jembatan ya dadi penunggu jembatan. Kampanye ten pundi-pundi leh bengok-bengok. Begitu berhasil mendapatkan jabatan ternyata dia enggak bisa menikmati jabatannya, enggak bisa merasakan jabatannya. Sik nembe telung wulan wis kena kasus korupsi mlebu penjara. Wong sing sakniki dadi presiden niku lho ruwet. Apa sampean pikir Pak Presiden itu bisa menikmati jabatan beliau sebagai presiden? Belum tentu. Ruwet mikirke negara kaya ngeten iki. Makanya kula wegah kan dados presiden. Pun nek kula ngeten iki mawon kula telateni alhamdulillah sampun renes. Renes. Nah Pak Presiden niku nggih ruwet to samangken. Napa meleh wonten kasus-kasus sing ndak karo-karuan ngeten iki terakhir kasus Pak Ahok yang katanya penistaan agama, yang pelecehan ayat Al-Qur'an. Ya Allah, kula suwun panjenengan sedaya dulur-dulur kula. Panjenengan mboten usah. Woi. Mboten usah nderek-nderek. Panjenengan tenang mawon. Wong kasusnya juga sudah ditangani, sudah diproses secara hukum. Nggih. Sudah dikawal. Sudah diatasi, diproses oleh yang berkompeten di bidangnya. Kula njenengan wong cilik niki pun donga mawon, muga-muga negarane awak dhewe niki tetep aman, tetep tentrem, tetep barokah, nggih. Ngonten mawon, nggih kula ditangleti menurut sampeyan pripun kasus e Pak Ahok? Kula jawab nggih enteng, wis jarke wae. Lha kok jarke wae apa berarti kuwi ora apa-apa? Ya apa-apa kok ora apa-apa piye? Masalah penistaan agama, masalah pelecehan ayat Quran kok ora apa-apa? Ya apa-apa. Lah nek apa-apa kok dijarke wae? Lha sampeyan arep nyapa aku yo ngono. Arep ngopo sampeyan? Kalau memang itu masalah hukum, udah ditangani sama aparat hukum, pihak kepolisian sama kejaksaan. Kalau memang itu masalah agama, ya majelis ulama, kiai-kiai alim sing kiai-kiai temenan kae sing ngurusi. Lha sampeyan yo tiwas bengok-bengok intil-intilmu nganti perutul yo ora ono gunane. Malah ndadekke negarane awak dhewe niki ruwet ra karo karuan. Hargai proses hukumnya, kita kawal, kita tunggu dulu bagaimana prosesnya. Kula jenengan donga mawon nggih. Nggih. Kita pundut hikmahe. Nek kula mundut hikmahe. Pak Ahok sing non muslim, agamane ora Islam wae lho. Faham Al-Maidah 51. Nek sampean krungu Al-Maidah 51 kan ya krana ana kasus iki to. Engko saurunge kan ya ora paham babar pisan to. Ngono kuwi apa ora isin ngisin-ngisini wong kita yang punya Al-Qur'an tapi sujur kita malah enggak paham. Pukulan telak buat kita. Betapa sebenarnya secara tidak kita sadari kita sendiri sering melecehkan Al-Qur'an. Wong sampean yo duwe Al-Qur'an tapi jarang sampean waca. Qur'anmu menganti bledug kabeh dipangan rayap ngono kuwi. Apa gaya melecehkan Al-Qur'an? Perilaku kita sering bertentangan dengan Al-Qur'an. Apakah itu bukan melecehkan Al-Qur'an namanya? Kita mengakui bahwa Al-Qur'an kitab suci kita. Kita mengakui bahwa Al-Qur'an undang-undang dalam kehidupan kita. Tapi perilaku kita sering nyimpang dari garis-garis Al-Qur'an. Apa itu enggak melecehkan Al-Qur'an namanya? Halo? Kadang-kadang yang greget kayak yang perlombaan nih, hadiah ini loh. Lomba puisi, hadiah itu 700.000. Yang juara lomba Quran ada dia buku loro petelot telun gak ya pelecehan kok. Makanya yang kini aja sampai ngono bulura yang gak lomba-lomba yang juara tartil Quran hadiah mesti ini kudu luwe akeh menghargai Quran boten ya lomba puisi hadiah tabungan 700.000 1 juta yang juara lomba tartil Quran buku telu petelot loro pelecehan. Puisi yang terima aku bukan kamu, kamu bukan aku. Oh, mengapa daku? Bapakku lemu, ibuku kuru. Kasihan ibuku, kaboten bapakku. Ngono lho hadiah kok gede. Ini sebenarnya ya pukulan telak buat kita. Kita yang umat Islam harusnya lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Apalagi ini momentum peringatan maulid Nabi. Ittiba kanjeng Nabi, meneladani kanjeng Nabi. Supaya klebu nenggone golongane wong-wong sing disabdakan oleh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing ngurip-urip sunnahku, ngurip-urip tindak lampahku, berarti seneng karo aku. Lah sapa wong seneng karo aku sok nyang akhirat bakal bareng-bareng karo aku, nyang swarga bakal bareng-bareng karo aku. Biasane wong nakalan, hadis iki dipedhot. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku, sok bareng-bareng karo aku kumpul nyang swarga. Ngarepe lho ora diwaca. Padahal sadurunge man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wong sing ngurip-urip sunnahku, kuwi berarti seneng karo aku, teman-teman seneng karo aku. Lah sapa wong sing teman-teman seneng karo aku, sok nyang swarga bakal bareng-bareng karo aku. Ngono dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi isoe seneng karo Kanjeng Nabi niku syaratnya kudu ahya sunnati. Ngurep-urep sunahe Kanjeng Nabi. Lah wong-wonge ora dipedhoti. Sapa wonge seneng karo aku? Dipikir seneng karo Kanjeng Nabi, I love you Muhammad, ngono tok. Enak banget. Pon, saya ulang. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Percuma. Saman pikir wong sing duwite akeh nganti tekan 500 juta. Kae terus iso nikmati kabeh duwite 500 juta niku. Ya enggak lah. Saya kurang mantep. Ya enggak lah. Saman rewangi ben semangat. Sampeyan pikir wong sing duwite akeh nganti tekan 500 juta. Niku terus iso nikmati kabeh duwite 500 juta niku. Moh kurang semangat. Pokoknya aku anggar beres bar, zaman kudu, ya enggak lah. Apaan gak ngono aku mencolot tak tinggal ngale. Sampean pikir wong sing duwite oke, nganti tekan 500 juta kae, terus iso nikmati kabeh duit 500 juta iku. Makasih. Paling-paling itu yang bisa dia nikmati cuman ratusan ribu sampai sekian juta. Lah duwite sing oke, duwite liyane nggih ditabung ten gene bank sing akeh nggih disimpen ten bank. Ki mbake namung ngasto cathetane mawon. Ki mbake namung nyekeli cathetane tok, mek nyekel tulisane tok. Lho padha-padha nyekel tulisan sampean gak yo iso nulis dhewe. Nggari nulis wae no, tulisan sing akeh mesisan. Wong suge-suge nika yen arep lunga ninggalke omah, niku bingung Bu. Susah, gelisah. Wedi kelangan, wedi kemalingan, wedi kerampokan. Ngono. Penakan sing melarat-melarat kuwi. Mbah ora digatekke kok. Wong sugih-sugih nika lho, arep lunga ninggalke griya. Niku susah, bingung. Kuwatir kemalingan, kuwatir kerampokan. Arep lunga bingung leh ngitung kunci. Penak sing melarat to. Lunga mbok lawange omah ora tutupan, ora sedih blas. Sopo sing ngarep nyolong kucinge? Wong duwe sandal jepit e selandate sisian rupane. Sijine biru, sijine kuning. Tenang. Halo. Percuma punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya. Duwe TV gawedi ombo TV-ne 1000 in. Ning matane belek terus. Ya ora iso nonton to. Ya luwong TV cilik-cilik tapi matane sehat. Dipendeliki ya apa-apa iso. Kursi regane 800 juta. Lah nek bokonge udunen terus ora kena dilungguhi kursine. Ya atok kursi cilik-cilik elek teko pring, pakune ning serongat dilungguhi bokong kecantol nganti getiyen. Tapi sehat kok. Woi. Percuma Pak, sampean di bojo wayu kemrusu semok belenok tapi bendino anyang-anyangen. Ora kena diulek-ulek blas. Ya mending bojo rupane ora pati ayu tapi sehat. Butuh gunakke sak waktu-waktu iso. Ini sengaja saya sampaikan. Tujuan saya untuk menghibur sing rupane elek-elek kuwi. Loh nyatane ya iso guyu. Mulane Bu ngapunten, jenengan kok diilok-ilokke karo bojomu. Wis rupamu elek cerewet. Ora usah nesu, ora usah ngamuk. Santai mawon leh jawab. Elek ya ben, sing penting ora anyang-anyangen. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai-sampai enggak sempat menikmati. Rugi loh. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi enggak sempat makan sendiri. Ono bakal pecel lho. Saking larise sibuk ngeladeni wong tuku nganti ora kok bersarapan. Pecelnya kelarisan tapi rampung dodolan pecel yang budal kenyang rumah sakit. Lah rugi tau ngoten niku. Uang niku kalau hanya sibuk mencari enggak bisa menikmati, rugi sendiri. Malah diperbudak karo sing dicari, sibuk nyari kekayaan tapi enggak sempat menikmati kekayaannya. Enten ngoten niku, tapi senes yang mriki wong dia wong wadoh. Pokoke wong adoh ngono ae lho, ora usah nyebutke wong dinti. Sibuk lek golek duit tapi gak sempat nikmati duite. Wonten kok suwi ibu golek duit dikumpulke, entuk akeh tukokke sawah. Golek duit meneh klumpukke, entuk akeh tukokke sawah. Golek duit meneh klumpukke, entuk akeh tukokke sawah. Tapi dene mboten saged nikmati duite. Wong tukokke sawah terus, sawahe ombo nganti 30 hektar digarap dhewe. Mang delok wong ngono kok resik sawahe timbang raine. Sawahe resik tapi raine ya rumbuk ngono modelnya. Duit-duit 150 juta nanti tukokke sapi 10 di rumah tijen yang ganteng sapine karo wonge. Mulane lek duitmu akeh dinikmati Bapak Ibu. Daftar haji, nikmati duite, ge berangkat umroh, ngoten. Urip sepisan gak duwe pengalaman luar negeri. Rugi duitmu akeh urip sepisan gak tau numpak pesawat. Pak percuma urip pisan gak tau urip pramugari. Ayu pramugari ora kaya bojomu jemburis ngene iku. Lho lek pun saged menikmati ngoten niku kantun syukure. Nyapa to wong uripe kok susah, nyapa to wong kok uripe gelisah, gampang lara barang ngoten niku. Gak pinter syukur, kok kean sambat. Ono masalah sithik wah aduh piye. Ono masalah neh ya wah aduh piye, ono masalah meneh ya wah aduh ngono wae. Nah saiki malah nemen kok zamane. Malah nemen diparingi sithik mengeluh, diparingi kathah selingkuh. Ora ono syukure. Halo. Yang kedua, kenapa orang itu susah? Sebab dia melupakan Allah. Karena dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Fadzkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan menzikirimu. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan pernah mengkufuri aku. Ngono dawuhe Gusti Allah. Ngelek di gawe makna sing gampang niku ngeten. Kalau kamu syukur ke aku, kalau kamu berzikir ke aku juga akan menzikiri kamu, akan menambah nikmat-nikmatmu. Halo. Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu terus-terusan ingat aku juga terus-terusan ingat kamu. Kalau kamu sering ingat ke aku juga sering ingat ke kamu. Kalau kamu jarang ingat aku juga jarang ingat kamu. Kalau kamu sedikit ingatnya ke aku juga sedikit ingatnya ke kamu. Kalau kamu gak pernah ingat aku gak ngurusi raimu. Makanya orang yang selalu berzikir ke Allah, selalu ingat ke Allah, dia akan diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, muncul kebahagiaan dalam hidupnya. Maka kalau ingin bahagia jemaah sekalian, satu, pandai-pandailah bersyukur, jangan banyak mengeluh. Yang kedua, berusaha untuk berbagi dan membahagiakan orang lain, menjadi yang anfa'uhum linnas, hidupnya bermanfaat untuk sesama. Yang ketiga, jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita. Kita balas saja dengan kebaikan. Bukankah etika dalam Islam seperti itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh, bengak-bengok, ngomong elek, memfitnah nang sliramu kabeh, balas saja dengan salama, ucapan yang mendamaikan. Mboten usah gagas cocote wong sing elek-elek kuwi. Wes jarke wae. Balas saja dengan kebaikan. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa. Dilempar pakai batu, dia membalasnya pakai pohon mangga. Kadang sekaligus lima. Ya Allah. Berikutnya, jangan silau dengan gemerlap dan kemewahan dunia. Karena dunia itu hanya titipan dan tipuan belaka. Lakukan ibadah dengan istiqomah dan jalankan aktivitas tinggi dengan hati yang senang dan gembira. Seperti malam hari ini, ngaji bersama sungguh spektakuler. Ini saya mencium aura-aura surgawi. Insya Allah yang datang di majelis ini calon-calon penghuni surga. Saya calon yang ini banter banget. Calon yang ada yang kelebu, ada yang ora kok ya. Ya, hadapi hidup ini dengan gembira, hadapi hidup ini dengan senyum. The power of smile, the power of mind, the power of heart. Kowe apa ngerti ngene iki? Kok ngene-ngene gayam. Orang kalau hatinya sudah tertata seperti ini, pinter syukur, atine bersih, maka hidup ini yang ada cuma dua. Halo. Kalau orang lain punya prinsip hidup ini ada dua, ada enak, ada enggak enak. Tapi orang yang hatinya sudah tertata, hidup ini memang ada dua. Tapi bukan enak sama enggak enak, hidup ini ada dua. Enak sama enak banget. Iya. Ngapain hidup sekali dibikin enggak enak? Jadi hidup ini memang ada dua, enak sama enak banget. Orang-orang punya prinsip hidup ini ada dua, ada seneng, ada susah. Tapi kalau kita yang hatinya sudah tertata, enggak seperti itu. Hidup ini adanya dua, seneng sama seneng banget. Ngapain pakai enggak seneng? Hoi. Kalau ada permasalahan sama siapapun, maafkan, maka selesai permasalahan itu. Kenapa masalah berlarut-larut? Kenapa masalah tidak ada habisnya? Ya karena enggak mau saling memaafkan. Salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Maka ibu kalau lagi punya masalah sama siapapun, dimaafkan. Dengan memaafkan, masalah itu akan terselesaikan. Sehingga gak ada masalah, mboten rampung-rampung, orang gelem ngapura. Ono loh kadang-kadang duwe masalah kalih tangga ngoten niku, mboten purun ngapura, disimpen ten ati nganti getem ngoten niku wonten, wonten mboten? Nggih, sing kathah ngoten niku lambe-lambe kudungan. Duwe masalah disimpen nganti getem ngoten niku ngapunten Bu, resikone yen mboten jantung nggih kanker. Awas, hati-hati. Yen mboten jantung nggih kanker. Nengi langsung dibrolke tiange dipuruki jak ribut ketek lah niku resikone stroke. Pun jenengan milih sing pundi? Nek ora milih nggih di ngapura. Selesai masalah. Ten donya mawon yen mboten purun memaafkan niku dadi perkara. Apalagi besok di akhirat. Dadi ana wong wis arep mlebu swarga niku tertahan. Tertunda. Gara-gara punya masalah yang belum terselesaikan. Harap nyanti kan? Swarga. Kok enak? Enak, wis oleh tiket. Lha iki tiket e. Sik, kowe sing duwe masalah karo tanggamu. Sing ngutang ora nyaur, ora mbok ikhlaske. Selesekno dhisik baru nyang swarga. Nggih, nggih. Tiange ten pundi? Oh, antrine sik 3000 taun. Akhire arep nyang swarga ku tertahan 3000 taun. Lho, ngono. Maka saya lanjut. Ingin hidup ini damai, ingin hidup ini tentrem, maka syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Hidup ini insya Allah akan menjadi anugerah buat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu jemaah sekalian, kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Mesti sumpek. Gak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Mesti sumpek. Mbah rati gatek kayak. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Sampai-sampai nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Padahal nikmatnya sendiri banyak loh, tapi enggak dipikirke, enggak dirasake. Dhewe malah sibuk mikirke nikmate wong liya. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya lho ketok bagus. Nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Yo ngono ku sing marake atimu sumpek, Bu. Mulane tolong, tolong, tolong ibu-ibu, mbak-mbak, jenengan nyawang kula ngeten iki aja nganti duwe perasaan aneh-aneh. Engko nang ana sing duwe perasaan aneh-aneh. Bojoku bagusnya kok ora padha karo kiai kuwi, ngono ku ora oleh. Soale rupamu ki ayune ya ora padha karo bojoku. Ya enggak level lah. Wong ngene wae ana sing batin, aku ngerti ana sing batin. Endah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid ngono. Ngono ku ora ento. Tiwasan sampean batin ngono aku ya moh kok. Uang niku yang uripe mung sibuk mikirke nikmate wong liya mesti sumpek. Ana tanggane tuku lemari iri, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku tanah susah, tanggane tuku gelas was-was, tanggane tuku piring murang-muring, tanggane tuku gelang melang-melang, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku ceret mencret. Sumpek urip model. Makanya qanaah. Kalau istilah agamanya qanaah, kalau istilah jawane nrimo ing pandum. Iki kok gak nyaut terus sebelah kene iki. Iki istilah Jawa kok sampean gak nyaut, ora ngerti. Sampean iki Jawa apa gibas? Sakarepku sing ceramah aku kok. Mulane nyaut to, nrimo ing niku lho, kula seneng banget ten pundi-pundi kula sampeke. Stabilitas temperatur batin. Kalau istilah syair tanpa waton niku sabar narimo senajan pas-pasan. Yo gak nyaut nek dijak syairan yo ora apal. Lambemu kok abot banget. Sabar narimo najan ngono. Ngono kok abot dijak syairan. Itu penuh filosofi, penuh kandungan makna. Tapi lek nyanyi kok enteng banget lambemu. Ayo nyaut bareng sing kompak. Siji-sijine mung riko nang atine son. Nah, kuwi cangkem rusak ya ngono kuwi. Separo rega iki ya namung kanggo riko. Para edan-edan sedaya ingkang minulya. Sapa ngomong kiyaine ya edan. Makasih. Lah nek wis ngerti edan kok diundang. Berarti saya ngundang ya luwe edan. Ayo jajal nyaut, terus bolak-balik kula sampeke. Gak apa-apa dibolak-balik ini. Soalnya ini penting ben mancep nenggone ati. Wong donya iki bolak-balik ini. Saman maca Quran ya bolak-balik ini. Mulai Fatihah tekan kula atu bro binas, balik Fatihah meneh sampai kula atu bro binas meneh. Balik Fatihah meneh sampai kula atu bro binas meneh. Apa donya iki sing ora bolak-balik ini. Azan iki biyen ya bolak-balik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Koma tiket bian yang bulan balen. Itu mereka yang adhan gaya baru. Ya masjidmu dihantemi wong. Sholat tiket bian yang bulan balen ini. Mulai niat takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut. Entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut. Terakhir gobek-gobek salam gue. Yang bulan balen ini, apa sih orang bulan balen ini nontonnya? Matahari tiap hari terbit dari timur tenggelam di sebelah barat. Gemeng bulan balen ini bendino yang ngunukui. Jenengan niki wau lampun ngombe to. Engkau ngelak yang ngombe meneh. Yang baleni itu ngombemu. Yang metu cangkem apa metu irung ngono ngombemu. Urip yang bulan baleni. Yang kumpul bojo yang bulan baleni. Yus ngunuku. Bocah-bocah solawatan ini kebian rak yang bulan baleni itu. Ngeplai rebana itu yang bulan baleni. Ada orang bener. Bener ngeplai rebana timbang ngeplai dasmu. Ayo tajak syairan iki. Dike prinsipe urip engko rak tentrem. Nyaut sedaya sing derek nyaut kula dongake muga-muga rezekine lancar. Muga-muga duwite akeh. Senajan utangan. Kayane moh penggaweanmu tukang utang ngono kok moh. Sing ora melu nyaut mbuh ora iso ngentut. Langsung Pak Sap. Keliru siji-sijine. Siji. Sabar narimo najan. Nggih. Kabeh tinakdir saking Pangeran kabeh. Ayo disambung sholawat ya Rasulullah, semangat. Ya Rasulullah. Ya Rafi Asya. Adfata ya jiratal ya uhailal judi wa al karami Allahumma salli ala Muhammad. Sing ikhlas sholawat mesti nampa syafaat. Lha wae leres pesene Bu Lurah kan ngatah-ngatahke sholawat. Sapa wonge maca sholawat saben dina ping 100 ambalan, ada jaminan. Kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Ditulis di antara kedua matanya, tepatnya di keningnya, di batuknya. Itu ada tulisan semacam stempel, cetok. Yang berbunyi free dari neraka. Free krungu mung kok seri kuwi. Wis ora genah kok cah iki. Mulane kok seri jadi. Jadi siapa yang baca sholawat setiap hari 100 kali itu ada tulisan setempel di keningnya yang itu merupakan rekomendasi dari Rasulullah, bunyinya bebas dari neraka. Nah, kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk surga. Ingat surga itu milik Allah, sing kagungan swarga niku Gusti, sing diserai kuncine pertama kali Kanjeng Nabi. Sinten mawon mboten saged mlebet swarga lewat pintu manapun yen mboten pikantuk izin dan rekomendasi dari Kanjeng Nabi. Lah agar mendapatkan izin, agar mendapatkan rekom teko Kanjeng Nabi, di antara carane nggih ngatah-ngatahke selawat dateng Kanjeng Nabi. Selawat dateng Kanjeng Nabi niku nyambung ten Kanjeng Nabi, mangke pikantuk rekom, pikantuk izin. Ngono. Bendina maca selawat ping 100 ambalan. Abot napa enteng? Sapa muni abotmu? Kuwi ora tau genah wong kuwi. Enteng. Wong jenengan niku salat maktubah, salat fardu, ben dinten sedinten dalu niku ping gangsal. Rampung salat fardu maca selawat ping 50 mawon mboten kata-kata sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 50. Nek 50 ping 5 kaya wis 250. Enteng. Sing marake abot iki sampean ora pati salat. Ya Allah, mboten berat kok. Ngadeg terus ya pegel bu, takoke bojomu. Ngadeg terus ya pegel ora. Maca sholawat saben dinten peng 100 ambalan, ada jaminan rekomendasi bebas neraka. Ning yo salat. Engko pas gek ngandalke selawat bendina ping 100 wis bebas neraka, terus ora gelem salat. Yo nyenyek. Syariate tetep dilakoni. Salate tetep, selawate sing sregep. Minimal bendina ping 100, ping 100, ping 100, ping 100. Wong nang oleh rekomendasi bebas neraka luar biasa. Sok ndukune alam kubur. Malaikat mungkar nakir nu arep nakoni. Ora sida. Wis digawake pentung. Kapan ora iso jawab? Hajur. Bareng arep ditakoni man robuka, teko bathuke cemlorot, cling, bebas neraka. Bu abu bodo tulisan bebas neraka nika. Dur mundur lek balik. mundur malaikate bali. Nggih, ketepaan malaikate pas teko Madura iki. Bali. Wis karuan bebas neraka ya arep ditakoni apa? Jaminan swarga. Ngono lho. Nah, uang sih gak gelem solawatan, ya titenono sok. Hui. Ten akhirat, malaikat Malik sing tukang jaga neraka. Niku arep merkarake yo. Oh, rawani. Wis karuan ono setempele, bebas neraka. Oh, rawani merkarake. Kan benjing ten akhirat niku kathah pemeriksaan. Untuk menuju ke surga itu melalui 19 pos pemeriksaan. Badhe tindak swarga niku wonten razia ping 19. Niki nggih kabare soalnya kula nggih dereng nate mriko sikan. Lho tapi kabare valid ngono lho. Jadi ada 19 kali razia. Anggitmu razia iki nyang donya tok. Ora mung polisi sing razia helmmu. Wonten akhirat niku benjing nggih wonten razia nganti ping 19. Nanti ana wong untuk di stop. Stop. Mandek. Wong ndi? Bojonegoro. Jenengmu? Anwar Zahid. Arep nyang ndi? Swarga, Bro. Akhirnya karo malaikat itu ditingali, bathuke kok celing bebas neraka. Ayo monggo. Lolos. Stop, mandek. Wong ndi iki? Bojonegoro. Alamat tonggone Anwar Zahid. Arep nyang ndi? Swarga. Nek tau melu ngaji, melu selawat apa ora? Oh, rutin jamaahe. Tingali bathuke kok cling bebas neraka. Monggo. Lolos. Wong ndi? Bojonegoro. Entem mulus engko sik. Bojonegoro didhisikke. Alamat? Yo tonggone Anwar Zahid. Ado, boten, gak pati ado. Melu ngaji, melu selawatan, ndere jamaah rutin. Arep nyang ndi? Swarga, cling bebas neraka. Monggo, lolos. Stop, mandek, wong ndi iki? Temulus. Oh, temulus. Temulus ndi? Mejobo. Arep nyang ndi? Swarga, raimu burek. Wes jongkrok ke nang neraka. Bantah misale, "Nu kula masuk tim hadroh, tim selawatan kok kula. Nu kon selawatan ngeplaki rebana tapi matamu ngelirik cewek-cewek ae penggaweanmu." Yo ra iki tok kowe barang. Ya Allah. Subhanallah. Heh. Lah wong sing ora gelem maca selawat iku ada ancaman. Man nasya shalah alayya nasya tariqal jannah. Sapa wong sing lali selawat yang aku jare kan Nabi ngono. Wong kuwi sok lali dalan tumuju swarga. Naudzubillah. Wong nang lali dalan tumuju swarga berarti kan ada kemungkinan sudah dapat tiket swarga. Bareng dikongkon mangkat lali dalane. Mumet ae. Mubang mubeng lali dalane. Ketemu wong Bojonegoro ditakoni, arep nyandi kon. Wis warga. Lho kok mubeng ae lali dalane. Sayo ngetutke aku. Ngono. Nah, kalau ibu-ibu terutama ibu-ibu yang banyak baca selawatnya, Bu nggih. Agar bibirmu, lidahmu itu jadi indah, penuh berkah dan penuh pahala. Nah, daripada bibirmu kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu. Baca Quran, istighfar, zikir, baca sholawat. Indah, berkah, penuh pahala. Nah, kalau sering mengerawus dan menyelatu serta mengomeli bojomu, itu bibirmu, lidahmu bisa-bisa berubah menjadi duri-duri yang tajam. Yang menyayat-nyayat perasaan, menusuk-nusuk hati suamimu. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Dan suamimu sudah bekerja keras, pontang panting, banting tulang, peras keringat, pola indak karuan. Itu semuanya demi untuk mengetengi dirimu itu. Bu. Dados piantun putri niku ingkang sabar ngeladosi kakunge nggih. Misale gadah kakung suami itu ora kena dielekke. Dablek. Mosok mulih mesti jam 2 bengi, mesti jam 2 bengi. Bendino mulih jam 2 bengi. Ngonten niku jenengan mbukake lawang ikhlas napa mecucu? Senyum napa nyaprut? Nggih gak nyaprut tok nek wong kene. Kayak nyaprut karo ngomel-ngomel. Nyapa mulih? Ora usah mulih. Ngono, turu gerdu kono. Niki sarungmu, bantalmu gawon. Nang kelon ambek kentongan kono. Lha apa yang ngono ku terus bojomu waras. Ya malah dadi mun saiki dirubah, Bu. Bojo tekone wengi jam 2, jam 2, jam 2 bengi. Pun kersane jenengan mbukake lawang sing ikhlas. Niku bernilai jihad. Ganjarane akeh. Jam 2 bengi kok bojo dodok-dodok. Bukake. Alhamdulillah bojoku wis rawuh. Kek dibukake lawang biasane nyaprut, mesengut, mecucu kalih ngomel-ngomel. Saniki sing ikhlas kalih selawatan. Bukake lawang sret bojomu arep mlebu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah bojone mlebu mas sriwet sambut pola al badru alaina. Waras engko bojomu. Waras, terus mulai sesuk, gak kira mulai jam 2 bengi. Insyaallah menisan langsung mulai isuk. Mesisan. Zaman lek gak percaya dipraktekke. Engko zaman kondur, jam 2 bojo sik nembe ndugi. Bukake. Alhamdulillah, bojoku wis rawuh. Bukake lawang sret, bojo mlebu. Tola al badru alaina. Insyaallah bojomu liwat karo nglirik wong edan. Bapak Ibu jemaah sekalian, ngeten iki merupakan coba yo suwe. Wau lo, bait wau lo, coba dipraktekke ten gene gesang, kelak tentrem uripmu. Sabar narimo senajan. Ayo sakene dipraktekke ten gene urip, mangke lak tentrem. Sing kenceng lah jawab sing banter, sabar narimo senajan. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan. Tentrem mesti mboten kakean tuntutan. Sing banter to, ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Ora usah iri karo bojone wong sing penghasilane gedhe nek bojomu penghasilane cilik. Wong iki penghasilane mboten padha. Ana sing penghasilane gedhe, ana sing penghasilane cilik. Wong manuke ndoke beda-beda. Ana sing ndoke gedhe, ana sing ndoke cilik. Manuk gagak ndoke gedhe iku penghasilane gedhe. Nek manuk emprit ndoke cilik, penghasilane cilik. Maka istri yang baik itu kudu ngerti ndoke sing lanang iki gedhe apa cilik. Ambek rupane ireng nek ndoke cilik, emprit. Aja dianggep lek rupane ireng mesti gagak. Rupane ireng ndoke cilik, emprit. Lah nek emprit aja dipaksa kongkon ngendok sak ndok banyak, ya dobol. Wis ngerti no nek sing lanang ibu penghasilane yo mek 2 juta lo sak wulan. Jaluk nukoke gelang ing tangan sak sisih gelang 17. Tangan loro gak yo gelang 34. Ya wong wedok gelang akeh nu tujuane apa? Pamer. Wis ora ana liya, ya pamer. Pengajian iki Mbak Romari udan, ora sumuk, ora angkep, ya kipas kipas e krimping krimping. Krimping krimping. Diluk-diluk ya krimping krimping. Ngetokke gelange akeh. Mbah kok ngono. Nek wong mlaku lho seje nek gelange akeh, lembeane dawa-dawa krimping krimping krimping. Salat ya rampung rukuk nek itidal ngangkat tangane beda sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh belanjani bapak pas-pasan. Ngoten ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh maringi duit bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Saiki yo gantian. Bapak-bapak nggih ngoten. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Dimasakno kok mboten sekeco. Bumbune kurang. Aja nesu-nesu. Nyapa bumbune kurang? Leh mung blanjani sithik kok. Weruhe nesu wong lanang. Digaweke sayur kasinen nesu-nesu, gak bener ngono iku. Kudu sabar narimo. Ya bener sayur kasinen mau bumbune kurang, kaya uyahe sing diakei. Kadang nesu-nesu, sayur asin banget iki mbok uyui barang apa. Wong wedok malah ngamuk, ya gak tau uyui tok ya tak persi kelek barang mau. Mula bapak-bapak kudu sabar narimo senajan leh ngeladosi ibu. Ayo to nyaut. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Wis kuwi bagianmu. Ora usah ditukar tambah. Mbok tukarke tambah paling ya oleh bedet sing mencret. Lho urip sing paling nikmat niku lak urip pas-pasan. Kafafan, cukupan, pas-pasan. Enak lho. Pas arep bangun omah ana duwite. Pas arep tuku mobil ana duwite. Pas terus. Enak ngoten niku. Nggih. Nggih. Ya ampun. Embo. Iya. Nyapa to kok dijak noto ati. Soale agama niku ngene ten ati. Kanjeng Nabi diutus niku li utam mimma makarimal akhlak. Nah, sumbere akhlak nggih saking ati. Hidup ini tergantung suasana hati. Makanya agama Islam niki sakderenge diparingi syariat, macam-macam hukum, macam-macam aturan, macam-macam undang-undang. Niku sing digembleng riyen masalah hati. Selama periode Makkah 13 tahun ten gene Makkah niku dereng wonten syariat-syariat, hukum-hukum, aturan-aturan, dereng. Niku dalam rangka penggemblengan hati. Agama itu tempatnya di hati. Bahkan hidup itu tergantung suasana hati. Api eleke wong niku nggih tergantung ati ini. Makanya nate wonten mbah rati katek ki aku ngomong. Wonten tiyang jaler niku sowan dateng Kanjeng Nabi matur ngeten. Kanjeng Nabi kula niki mboten tiyang sae kula niki. Mboten paham Quran, mboten paham agama. Ibadah kula nggih ora pati genah. Dosa kula kathah. Kek nyuwun petunjuk dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Pripun supados kula niki dados tiyang sae urip kula pun ridani Gusti Allah. Kanjeng Nabi lajeng paring dawuh istafti qalbak ya ngaliyo. Ngene lho. Nu wong semono akeh kok nyawang gegermu. Ket mau asline ya arep tak kok nyingkrih Bu. Mesake ibu-ibu kita mau ngawene ngene. Kepengin ngingeti aku. Lah kedang-dangan semene gedene. Asline ya padha sing sebelah kene barang ya ngono. Kanjeng Nabi terus dawuh ngoten. Istafti qalbak. Istafti qalbak. Istafti qalbak. Kowe njaluk fatwa nyang atimu. Mintalah petuah pada hatimu. Jaluk pitutur marang atimu. Apa sing dadi pituture atimu? Padahal waktune lho kari 10 menit. Lho, kok ha ho ha ho. Halo bro. Nek sampean salaman kok kabeh melu salaman. Wes. Salaman kabeh oke, wes. Bolo, bolo, halo. Monggo pinara sing sae nggih. Pinara. Nggih, monggo pinara. Takono nyang atimu. Njaluk fatwa nyang atimu. Takono nyang atimu. Apa sing dadi pituduhe atimu mangke mawon nggih, mangke nek jenengan salaman sualaman kabeh mangke. Embo. Ngombe ae. Alhamdulillah. Atimu ngomong apa totke? Soalnya ati niku mboten nate ngapusi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati enggak pernah bohong. Barang niku nek bener, ati niku enggak setuju. Ngarani nek niku bener. Barang niku nek salah, ati nggih setuju ngarani lek niku salah. Mboten enten barang bener kok ati ngomong salah. Barang salah kok ati ngomong bener. Mboten enten. Makanya ada istilah tanyakan pada hatimu. Karena hatimu tidak pernah membohongimu. Barang niku yen apik, ati mesti ngarani kuwi apik. Barang niku yen elek, ati mesti ngarani kuwi elek. Mboten enten barang apik terus ati ngomong kelek, mboten enten. Wong ati niku mboten saged digoroi. Woi, mulane maling, niku ngerti napa mboten sing dilakoni elek. Ningali jawabane kok kaya nate nglakoni modele. Yo ngerti nek sing dilakoni kuwi elek. Mulane rak mboten wonten to maling sing kepengin anake dadi maling. Masa eneng maling ngudang anake sik bayi, cepet gede yo nak, sok genteni bapak. Bapak iki maling sukses nak. Donya sakmene oke iki. Oleh maling iki. Sok awakmu kudu iso dadi rampok yo nak yo. Gak ono. Ya wong lonte iki yo ngerti nek sing dilakoni elek kok. Mulane ora ono lonte sing kepengin anake dadi lonte. Nduk. Sok yo kudu iso luwih laris tinimbang buke yo nduk. Mulane rungokne to. Wong niku nek nglakoni apik mesti atine tenang. Tapi nek nglakoni elek mesti atine ora tenang. Jangankan wong, kucing lho kucing. Nglakoni apik nglakoni bener ya tenang, sama nundang pus pus pus pus pus. Sama nduki lho kucinge meong. Sama nduki pindang, sak piring. Ya tenang kucinge mangan pindang. Mbok ana bocah pelayon sriwat-sriwet. Tenang. Ora kaget, iso khusyuk le mangan pindang, ngalang-ngalangi salatmu khusyuk e. Soale resmi, bener. Mbok ana beledek bantere ra karuan. Dor. Ya makane sakniki niku penting pendidikan karakter, terutama di kalangan generasi muda. Bapak Ibu jamaah sekalian, sampean lek pengen duwe anak pinter, sak niki gampang. Mung kata sekolahan, sampean sekolahno anak sampean, sampean kuliahno anak sampean, insyaallah ya pinter. Umumnya nek di sekolahno kok pinter. Tapi untuk mempunyai anak yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, itu ternyata butuh perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya belum pernah mendapati ada lembaga pendidikan apapun yang motonya, visi misinya tentang pembinaan karakter. Pokoknya ten pundi-pundi yang penting memenuhi syarat tes lulus diterima. Bahkan di sekolah-sekolah agama sekalipun asal lulus tes diterima, enggak peduli senakal apapun dia. Di fakultas manapun, perguruan tinggi manapun, asal lulus tes diterima. Meskipun dia pencuri, meskipun dia perampok, meskipun dia pencopet. Woi. Karena bukan pendidikan karakter. Mboten enten niki prasa kula sing persyaratan diterima menjadi mahasiswa-mahasiswi harus berakhlakul karimah. Mendapatkan tanda tangan dari warga sa-RT bahwa ini berkelakuan baik bukan hanya oleh stempel teko polsek ngono. Stempel teko polsek gampang, golek surat kelakuan baik teko polsek gampang. Mame oleh cetok karo tanda tangane ngisor dikae amplop jadi. Oh, 15.000 jare iki. Kowe tau e? Oh, 15.000 ndan jarene ndan. Pungli. Kok pungli. Tanda tangan iki yo modal anggit. Bahkan untuk menjadi sarjana agama, sing penting bisa menyelesaikan skripsi, bisa menyelesaikan tesisnya. Enggak peduli senakal apapun dia, pernah menghamili 5 ibu kos dan memperkosa 7 pembantu. Asal bisa menyelesaikan skripsi, iso nggarap tesis, lulus dari sarjana agama. Karena bukan pendidikan karakter. Maka di sini pentingnya hidupkan suasana agama. Dalam masyarakat hidupkan suasana agama. Dalam rumah tangga, dalam keluarga hidupkan suasana agama. Terlebih akhir-akhir ini yang menjajah Indonesia bukan gak masuk angin tak pancene mboten beres kula niki. Nggih masuk angin nggih. Untune loro yo nggih. Penjajahane mboten kados riyen. Kolonialisme gak seperti dulu. Kita gak dijajah pakai senjata, tapi dijajah dari segi ekonomi, bahkan dijajah dari segi moral. Nyuwun pangapunten, di kalangan generasi muda emang dijajah kita. Termasuk penjajahan itu untuk menghancurkan Islam secara keseluruhan. Sasaran tembaknya diantaranya generasi muda. Allahumma shalli ala Muhammad. Melalui sesuatu yang dinamakan narkoba. Itu sangat merusak karakter dan mental bangsa. Jamaah sekalian, narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi sebuah kejahatan. Bahkan narkoba itu bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan kejahatan terorganisasi karena ada pemimpinnya, punya anggota, punya dana besar, punya visi dan misi, punya target, punya perencanaan, ada evaluasi. Zaman pikir ya, pengedar narkoba itu sudah diberi sanksi seberat-beratnya, sampai pada hukuman mati. Tapi peredaran narkoba tidak pernah berhenti. Gini apa mboten? Ya karena memang sudah terencana dengan baik, terprogram dengan baik. Awas lu, hati-hati lo nggih. Sampai di kalangan pesantren pun disusupi. Ironinya kadang ada ustadznya yang tidak paham. Ana ustadz dipethuki karo sing edar noi, diomongi, "Ustadz, ini multivitamin ini. Kalau dikonsumsi, nanti wiridannya bisa lebih khusyuk." Nah iya, ambek geleleng-geleleng. Masya Allah. Nah, sasaran tembaknya, teman tak aturi. Yang pertama, anak pejabat. Jadi sasaran tembak dari peredaran narkoba itu yang pertama anak pejabat. Dengan harapan, kalau terkena, nanti bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Anak pejabat lek kena narkoba, wong tuane kan iso nulung, wong duwe jabatan. Lah nek anakmu sing kena, nyonyor. Woi. Mbah. Dilanjut mboten? Nggih. Oh, makane lek anak-anak pejabat yang kena narkoba ngono kaya kowe aja ngomong aman ngono to ya. Ini kadang konangan ya ketangkep, tapi kok ya prosesnya ya, ya diproses, tapi kok ya yang kedua, anak orang-orang kaya dengan harapan bisa mempengaruhi teman-temannya. Anak wong sugih kan iso ngebosi. Biasanya anak wong sugih ku anak buahnya akeh. Koncone akeh iso ngebosi kanca-kancane. Pinter anjene. Lah anakmu ora patek di duit. Pengen paling ya lem kayu diobong. Tambahi autan. Ambek obat nyamuk. Ya Allah, hati-hati sangat. Yang ketiga, sasarannya itu adalah anak tokoh-tokoh agama. Anak guru agama, anak ustadz, anak kiai. Dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Ngeri. Ngeri banget. Padahal nek wis kadung kenek niku, yo ngeri pokoknya. Leh ngaji ya mono Yahmini luntek. Kadung kenek ngoten niku. Mesti dadi rusak ora. Niku kan jam masuk yo khamirul aqla. Al khamru umul kabair. Induknya semua dosa-dosa besar ya gara-gara itu. Karenanya perlu saya tekankan, pendidikan dalam keluarga ini menjadi krusial, menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki pun sak jam setengah loh niki. Keluarga itu adalah tempat kaderisasi dan regenerasi untuk membina anak-anak yang baik secara moralnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Madrasatul Ula. Anak belum mengenyam sekolah apapun, belum playgroup, pospaud, paud, belum TK. Pendidikan pertamanya adalah keluarga, sehingga guru pertama bagi anak-anak itu adalah ayah dan ibunya. Betul? Pancene sing dicontoh anak niku nggih, ibune, bapake. Yang paling diteladani anak itu adalah ayah dan ibunya. Sampeyan gak percaya? Bapake kok ahli wiridan, cekelane tasbih, ten pundi-pundi nggawa tasbih.